السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بك من علم لا ينفع. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak mungkin kita hitung. Maka kita harus bersyukur agar Allah tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang sudah kita bahas adalah kehidupan. Sebagaimana kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Karena Al-Quran itu ruh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kehidupan tanpa ruh. Maka hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita syukuri kalau kita punya kesempatan untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Memiliki ilmu yang bermanfaat. Atau diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita harus perkuat syahadatain kita, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab yang baru yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini bab yang sangat penting. Bab yang harus kita pelajari. Karena hukum pembahasan ini tuh wajib dengan kesepakatan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Masuk ke bab ke-22, bab fin nasihat, bab tentang nasihat atau dalam nasihat, bab tentang nasihat. Jadi kita akan bicara tentang sebuah nasihat. Bicara tentang nasihat, ngomong-ngomong tentang nasihat, tahu gak sih apa arti nasihat? Kalau kita dengar kata nasihat, yang terbesit di benak kita artinya apa? Ki apa ki? Nasihat. Gue mau kasih lo nasihat ki. Terus yang terbesit di benak antum apa sih? Lagi banyak masalah. Ini kan tinggal spontanitas aja ki. Kok mikirnya panjang banget? Hah? Baik. Jadi kalau ada teman bilang, "Ki, gue mau kasih nasihat," dalam hati kita, gue salah apa lagi gitu ya? Gue mau perbaiki kesalahan. Tapi ya itu bisa berwarna. Tenang aja, Ki, gak usah ini. Tapi apa, Bi? Nasihat. Hah? Peringatan. Pokoknya gue ada nasihat buat lo gitu. Aduh, gue diperingatin nih, kayaknya gue offside. Nas apa, Nas? Teguran. Teguran, aduh. Teguran ya, Masya Allah. Gitu ya. Mbak Eci bilang ke Manas, "Yang aku ada nasihat buat kamu." Ini bini gue mau negur gue lagi nih, gitu ya. Masya Allah. Bal apa, Bal? Pengingat. Pengingat, ya, ya. Versi agak halus dari Manas, karena belum rumah tangga dia nih. Ya. Hadirin Allah, itu ya yang terbesar di benak kita ya. Padahal tahukah kita, jemaah, bahwa nasiha itu dari kata-kata, dari huruf nun, sad, dan ha. Nasoha, gitu ya. Dan secara bahasa, nasoha itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah kholaso. Ketulusan. Makanya dalam bahasa Arab ada nasihul asal. Nasihat madu, artinya madu yang murni. Khalas, murni, tulus gitu. Murni, ya murni. Jadi kemurnian dan ketulusan itu nasihat. Nasihat. Jadi ketulusan dan kemurnian, atau kemurnian dan ketulusan. Masya Allah, beda ya. Udah mulai agak beda kan. Aduh. Jadi ya, kalau Mas Bayci bilang, "Aku ada nasihat buat kamu," yang itu artinya apa? Masya Allah. Gak jadi kita lawan ya. Tapi kalau peringatan, gue salah apa lagi nih, istri banyak nuntut kan gitu. Tapi kalau ada ketulusan, ada kemurnian, beda kita tuh. Masya Allah ya. Nasihat juga kata para ulama, sejak ini kita baru bicara secara bahasa ya, itu bermakna khilaful gish, lawan dari kecurangan, opposite dari kecurangan. Gish itu kecurangan. Itulah. Jadi lawan dari kecurangan, lawan kata dari kecurangan, opposite dari kecurangan. Gitu. Jadi itu tadi ketulusan, kemurnian kan gitu ya, hadirin ya. Makanya kan kita punya istilah taubatan nasuha. Ini dari kata ini, nasuha. Nah, kita salah paham. Taubatan nasuha itu artinya taubatan Bang Nasuha ya, Pak, gitu. Dipikir nasuha nama orang. Taubatan nasuha. Taubat si nasuha. Nasuha mah tetangga gue, gitu. Bukan. Nasuha ini dari kata akar kata na atau nun, sad, dan ha, nasuha. Taubatan nasuha. Artinya taubat yang tulus, yang murni, yang gak ada unsur kecurangan, yang gak hanya di depan tapi belakang tetap gitu loh hadirin. Enggak, gue mau tobat-tobatan nasuh, artinya gue pengen tobat yang murni, semurni-murninya. Gitu. Nah, jadi sini kita ngerti. Jadi makanya penting mengerti kata ini secara bahasa. Dan kita tahu salah satu hikmah mengapa risalah terakhir yang Allah turunkan Al-Quran dan penjelasannya sunnah Nabi SAW itu pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu luas dan kaya akan makna. Itu setiap kata itu ada maknanya, hadirin. Dan clear maknanya. Dalam, seperti nasihat. Bahasa Arab sangat kaya. Dan seringkali masalah kita itu karena kita gak mengerti makna dan definisi dasar. Makanya kita tahu bahwa karya ilmiah, kalau kita melihat sebuah tesis atau disertasi atau skripsi lah ya, di apa, di fakultas-fakultas agama gitu ya, kan bab pertama tuh selalu bicara definisi. Karena kita harus clearkan dulu apa yang kita bahas, baru kita bicara hukumnya. Nah, seringkali ini kita dalam hidup gak ngerti definisinya, langsung bicara tentang hukum, menurut lo gimana, lalu nanti masuk pro dan kontra. Lo, kita aja gak ngerti definisinya apa. Kita gak ngerti apa sih makna dari itu semua. Kita ini lagi ngebahas apa gitu. Jangan-jangan yang kita maksud hanya salah satu bentuk, bukan definisinya. Sama kayak tadi kan, nasihat itu peringatan, terus teguran, terus mengoreksi kesalahan. Itu bukan gak salah, tapi itu bukan makna utuh gitu loh. Itu bagian dari nasihat, bagian dari nasihat. Itu part of gitu loh. Adapun makna yang paling dalam itu adalah kemurnian, ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Terus apa tadi? Lawan dari kecurangan. Itu hadirin sekalian. Oh, jadi itu alasannya kenapa ada taubatan nasuha. Iya, itu taubat yang murni, yang jujur, yang tulus. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa nasihat itu juga bisa bermakna mula amah baina syai'ain. Mula amah baina syai'ain. Wa islah lahuma. Apa artinya mula amah baina syai'ain? Mula amah itu artinya ijtima' wa ittisal. Jadi ijtama'a wa tasala. Artinya apa? Berkumpul dan tersambung, terkoneksi. Gitu loh. Yang awalnya terputus atau jauh ini jadi tersambung, terkoneksi, berkumpul, dekat gitu loh. Dan memperbaiki hubungan tersebut, islah. Makanya an-nasih, subjek dari nasoha itu bisa bermakna dalam bahasa Arab al-khayyata, tukang jahit. Itu tukang jahit. Kenapa? Jadi nasihat itu bisa bermakna jahitan atau menjahit. Karena dalam proses karena menjahit itu ada proses menyatukan. Itulah. Sini gue jahitin deh, nah, disatukan tuh. Antara bahan dengan bahan lain, antara ujung dengan ujung, antara sisi dengan sisi, makanya dijahit. Yang awalnya terpisah jadi menyatu atau punya hubungan yang kuat karena dijahit. Kita harus menjahit hubungan kekeluargaan kita, mungkin pencar-pencar terus dijahit. Kita hadirin, makanya masih ingat hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, tadi kita bahas. Lalu ditanya, itu nasihat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Nah kok Allah dinasehati? Ini kan repot kalau pakai tafsirnya kita yang sebelumnya. Oh, jadi Allah diperingatin tuh Pak Ustadz. Enggak. Nanti kita bahas di hadis pertama. Tapi bocoran aja. Kan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin dan pemerintahnya dan seluruh umat Islam. Tapi yang jadi masalah kan menasehati atau nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasul. Gimana coba kalau kita hanya memahami nasihat sebagai sebuah peringatan, sebuah teguran, sebuah koreksi, mau koreksi Allah, kufur kan. Nah ini maksudnya adalah membangun hubungan, gitu, koneksi, mendekat kepada Allah, taqarrub, itu maksudnya, dengan penuh ketulusan. Nah itu nasihat kepada Al-Quran, membangun hubungan dengan Al-Quran, ittisal, ada koneksi, ada hubungan dengan Al-Quran. Ijtima', ada kebersamaan dengan Al-Quran, hidupnya bareng Al-Quran. Yang awalnya jauh, nasihat kepada Quran. Itu mula'amah baina syai'ain, gitu. Gitu hadirin. Nasihat kepada Rasul, mau negur Rasul, bukan itu maksudnya, tapi membangun hubungan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nasihat. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah nasihul jaib. Nasihul jaib, jaib itu saku, jadi nasih al jaib. Itu istilah untuk mengungkapkan seseorang yang punya ketulusan dan keikhlasan dalam beramal. Gitu. Jadi itu istilah bahasa. Jadi nasi di situ itu kan dari tadi mula amah, menjahit, menjahit saku. Jadi ada saku. Jadi ada ketulusan dan keikhlasan dalam beramal. Gitu. Jadi ada saukunya dijahit sehingga amalan tertampung, gak dikerjain hilang gitu, nanti gak diterima. Atau kalau ada saku, kita buang duit sebanyak apapun gak kelihatan, taruh saku, jam tangan kita taruh saku. Orang pikir kita nggak pakai jam tangan, nggak punya jam tangan padahal ada di saku. Orang pikir kita nggak punya amal soleh, nggak punya amalan padahal ada, tapi kita sembunyiin. Itu hadirin. Nah, dari sini nih jelas nih. Jelas hadirin sekalian. Dalam yang ternyata nasihatnya. Jadi nasihat apa aja? Keikhlasan, ketulusan, dan kemurnian. Gitu. Itu dijelaskan misalnya Al-Imam Ibnu Manzur. Al-Imam Ibnu Manzur itu ulama bahasa yang sangat hebat, yang menulis, yang punya kitab kamus apa? Lisanul Arab. Wih, itu rujukan. Salah satu referensi induk dalam bahasa Arab. Itu tadi. Ini ketulusan, kemurnian. Terus apa lagi tadi? Lawan dari kecurangan. Sama. Terus mula'amah baina syai'ain, berkumpul bersama dan terkoneksi, terhubung di antara dua hal, itu pun bermakna nasihat. Jaitan ternyata juga makna dasar dari nasihat dan lain-lain hadirin sekalian. Gitu. Makanya kita ngerti ya, kenapa para sahabat itu menjadi generasi terbaik dan luar biasa gitu. Kalau dapat ayat, dapat hadis, karena beda hadir antara kita dapat hadis dengan mereka dapat hadis Nabi, itu kualitas pemahamannya beda. Di antaranya adalah karena skill dan kualitas bahasa Arabnya tuh beda. Dan ini menunjukkan bahwa memang gak bisa menguasai atau mengerti secara dalam Al-Quran Sunnah tanpa mengerti bahasa Arab atau dijelaskan bahasa Arabnya. Hanya mengandalkan terjemahan, walaupun terjemahan itu penting ya, tapi terjemahan secara umum gak membahas sedalam ini ya. Coba kalau kita lihat di misalnya terjemahan kita, hadis pertama ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, udah langsung terbesit di benak kita, oh nasihat tuh, ya kasih nasihat. Jadi kita harus selalu kasih nasihat. Siapa di antara kita, agama itu nasihat, oh berarti agama itu ketulusan, kemurnian, kejujuran, keikhlasan, gak boleh curang dalam beragama, kebersamaan, koneksi, hubungan, gitu. Agama itu tentang hubungan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Al-Quran, hubungan dengan Rasulullah SAW, hubungan dengan pemimpin atau pemerintah, hubungan dengan sesama rakyat atau sesama masyarakat sipil misalnya atau umum. Itu kan beda lagi, nanti kita bahas secara, tapi ini poinnya. Makanya Al-Imam Ibnul Athir menjelaskan bahwa nasihat itu kalimatun yu'abbaru biha an jumlah. Kali, nasihat itu sebuah kata untuk mengungkapkan sebuah kalimat. Iradatul khair lil mansuhillah, yaitu menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati. Ingat, tinggalkan dulu nasihat versi Indonesia. Yang dinasehati artinya iradatul khair. Ketika kita katakan saya mau menasehati Anda, itu berarti saya ingin kebaikan untuk Anda. Itu poinnya. Dan ini gak ada kepentingan, ini tulus, gak ada kepentingan. Itulah hakikatnya. Nah, itu korelasinya apa sih? Itu yang dikatakan tadi oleh antum semua. Tadi apa? Teguran. Dalam banget ya bagian itu. Buat nasihat teguran. Ada trauma khusus. Teguran, terus peringatan, terus apa lagi? Koreksi ya. Jadi, makanya tadi kita katakan gak salah. Tapi, paham gak kita bahwa ketika kita menegur, pada saat kita mengkoreksi, pada saat kita memberikan masukan, itu gak boleh ada kepentingan pribadi. Itu harus tulus, harus ikhlas, harus murni untuk kebaikan dia. Jadi harus tulus, harus murni, harus bersih hati gitu ya. Gak boleh curang, gak boleh ada hidden agenda, gak boleh ada apa-apa. Murni untuk kebaikan dia. Itu iradatul khair lil mansuhillah, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Dalam bentuk apapun nasihat itu. Bisa dikasih masukan, dikasih koreksi, atau apa. Jadi ketika misalnya kita kasih, pokoknya semua bentuk kita ingin kebaikan buat nih orang, itu nasihat. Makanya kan para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan la tansa ala syartil qabul. Kamu tuh jangan memberikan nasihat, maksud nasihat di sini masukan. Jadi kamu jangan pernah memberikan nasihat atau masukan dengan syarat dia harus terima masukan Anda. Jangan. Jadi jangan kamu kasih nasihat dengan syarat dia harus terima masukan Anda. Kenapa? Ini ada korel. Nasihat itu menginginkan kebaikan, ketulusan, keikhlasan, bukan ngikat orang gitu, bukan maksa, bukan apa, pride kita. Dia tuh gak ngehargain saya, saya udah kasih nasihat gak dijalanin. Itu poin. Lihat para ulama. Makanya kan sebab kita tahu kan dalam hadis itu para sahabat kan nanya, ini perintah apa nasihat ya Rasul? Gitu. Oh ini nasihat ya udah. Oke. Okay. Oh ini kalau perintah harus dijalankan. Jadi maksud jangan kamu nasihat dengan syarat dia harus menerima nasihat kita. Maksudnya adalah kalau kita kasih nasihat, udah cari wajah Allah, ikhlasin, tulus. Dia mau terima alhamdulillah, gak terima itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya hanya ingin kebaikan buat dia. Adapun jangan salah paham nih. Adapun bagi orang yang mendapatkan nasihat yang benar, nasihat yang sesuai dalil, nasihat yang lahir dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Jadi pemahamannya benar sebagaimana dijelaskan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia harus terima. Jadi Al-Imam Nahzam lagi bicara dari sisi yang memberikan nasihat. Nah, walaupun nasihat Anda itu benar, akurat, tepat, 100% benar lah, tapi ketika Anda memberikan nasihat, jangan mensyaratkan dia harus terima. Karena nasihat itu berasal dari Anda. Gitu. Berasal dari kita. Harus begini, harus begini. Kalau enggak, ini kan nasihat. Nasihat itu ungkapan ketulusan. Mau terima, alhamdulillah, enggak terima. Itu urusan masing-masing. Misalnya kita nasihatin teman gitu lah. Dan semangat 45 nasihatinya dijelaskan semua. Enggak diterima sama dia. Dia tetap ngotot pakai logikanya, pakai pemikirannya, pakai pengalamannya, dan terbukti pengalamannya salah atau pengambilan pengalamannya salah, logikanya salah, analisanya salah, dan dia berantakan lagi. Habis dia berantakan, dia datang lagi ke kita. Kita kasih nasihat lagi. Jangan kita bilang, kan dulu dia gue kasih nasihat. Ini datang lagi. Aduh, gue gak mau kasih nasihat. Sama juga, nasihat gue gak diterima. Ah itu. Loh, pasti kita mau tanya, emangnya kita yang, kita gak usah bicarakan orang, kita nih. Emangnya kita yang hari ini, dengan kita yang 2 bulan yang lalu misalnya, pasti sama. Betapa banyak kita dalam kehidupan kita, kita gak terima sebuah konsep di hari ini, tapi bulan depannya kita terima. Orang kan butuh proses seringkali, gak langsung menerima gitu aja. Coba kalau orang tua kita pakai prinsip gitu, mungkin kita udah diusir dari rumah, hadirin. Wong seringkali kita baru menerima nasihat orang tua setelah 5 kali, 9 kali, 15 kali. Tapi orang tua kita gak bosan-bosan, karena orang tua kita tulus. Ada banyak diantara kita baru nerima nasihat orang tua setelah orang tua meninggal. Iya benar, kata ayah ya. Mana? Ya udah, lu minta maaf sama bokap lo. Ayah udah meninggal minggu lalu. Oh, mohon maaf. 20 tahun gue dinasehatin sama beliau, gue gak pernah terima. Sekarang gue baru ngerti ini maksudnya. 20 tahun bayangin. Ya itu manusia. Kadang-kadang harus butuh 20 tahun dulu. Nah, orang yang nasehatin itu harus sabar ngadepin yang begitu-begitu. Nah, apa kunci kesabaran? Ketulusan, kemurnian. Karena kalau kita memberikan nasihat yang kita kedepankan diri kita, maka pada saat orang menolak nasihat kita, kita baper, kita tersinggung, omongan kita gak didengar sama dia. Lu kan nganggap omongan gua angin lalu. Ya udah deh, cari yang lain aja. Makanya lihat Nabi kita salam-salam. Nabi salam-salam kan gak pernah mengatakan dalam dakwanya, kan udah gue bilang, kan sudah saya jelaskan. Padahal 13 tahun ditolak tuh. Tetap aja setiap hari sampaikan hal yang sama, sampaikan hal yang sama, sampaikan hal yang sama. Dan beliau gak akan mundur kan. Waktu beliau keluar dari kota Mekah, apa kata beliau? Ya Mekah, anti ahabbu buka illahi ilayya, Mekah mengatakan, wahai Mekah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki taruduni. Kalau saja bukan karena kaummu, wargamu mengusir aku, mau membunuh aku enggak akan keluar. Per 13 tahun dimentahin nasihat-nasihat Nabi SAW. Enggak didengar. Bahkan buka, jangankan di, sebatas dicuekin, di fitnah, dicela, dikatakan orang gila. Tapi tetap aja, kenapa? Karena beliau benar-benar memberikan nasihat seutuhnya. Saat beliau kasih nasihat itu murni beliau inginkan yang terbaik untuk Abu Jahal. Murni beliau inginkan yang terbaik untuk Abu Lahab. Cuman Abu Lahab enggak mau terima. Ya udah gitu lah. Coba kalau orang kasih nasihat karena ego atau karena show off, karena ingin memperlihatkan kualitasnya, enggak diterima, tersinggung. Tapi Nabi SAW enggak pernah tersinggung, padahal beliau manusia terbaik. Enggak pernah tuh, karena beliau ketika memberikan nasihat itu benar-benar murni untuk kebaikan orang, termasuk ke musuh-musuh beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita tuh berdecak kagum dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah itu sama Abdullah bin Ubay bin Salul, karena beliau ingin kebaikan buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu nasihat. Kita tuh inginkan kebaikan, bukan menang-menangan. Bukan menang-menangan. Jadi semua harus kembali dari konsep ini. Gue mau kasih nasihat buat lo, lo tuh ye. Ah, ini udah gak cocok nih. Lo tuh ye. Makanya lo mikir dong, mikir. Ini ingin ngejatuhin atau ingin memberikan nasihat? Gitu. Kalau ingin memberikan nasihat, ingin kebaikan. Itu yang perlu kita jamkan. Makanya Al-Hasan menyampaikan, innaka lan tablughu haqqa nasihatika li akhika hatta ta'murahu bima ta'jizu anhu. Engkau tidak akan pernah sampai pada level nasihat yang sesungguhnya, nasihat yang hak, ketika engkau memberikan nasihat atau masukan kepada saudaramu sampai engkau mengarahkan orang tersebut ke hal yang engkau tidak mampu melakukannya. Jadi maksudnya gini, biar kita punya resep atau kita punya konsep, dan tapi kita tahu kita nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa. Padahal ini konsep, kalau berhasil dengan taufik Allah berhasil wujudkan, itu akan membuat sebuah karya yang luar biasa, masterpiece gitu. Orangnya akan naik, orangnya akan menjulang. Masyarakat akan berterima kasih ke mereka, dia jadi terkenal, jadi tokoh, bla bla bla gitu. Tapi kita punya konsep itu, kita punya kita punya resep itu. Tapi kita tahu kita gak mampu ngerjainnya. Terus kita lihat, ini Iqbal mampu nih. Ah, gue kasih resep gue aja ke dia biar berhasil. Ah, itu tuh, itu nasihat yang sejati. Konsekuensinya kalau Iqbal berhasil, Iqbal di atas kita. Iqbal yang dapat panggung, yang dapat pujian, yang dapat reward, yang dapat A, B, C, D, E, E. Gitu. Kita hanya jadi penonton aja. Padahal itu resep kita. Itu dalam tuh. Itu baru namanya nasihat. Jadi bayangin gak sih? Allah itu Al-Hakim, hadirin, yang maha bijak. Allah itu Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui. Makanya karena agama ini Allah yang turunkan, Al-Quran Allah yang turunkan, maka pastinya konsep dan value-nya itu sangat-sangat mewah, sangat tinggi. Dan ternyata kita ini masih jauh dalam memahami itu semua. Jangankan ngamalin, jauh. Lalu lucunya sebagian pihak menyalahkan agama. Dan dia akhirnya, aku gak percaya agama. Kalau anda ngerti gak sih konsepnya? Ini konsep sangat-sangat mewah. Ini mahal. Bayangin gak sih kalau rumah tangga dibangun di atas satu konsep ini aja, apa yang terjadi? Kita belum bicara konsep yang lain ya. Konsep nasihat. Ada gak apa, ada gak percocokan dan dengan menggunakan kalimat aku nasihatin sama kamu ya, gitu loh. Gak ada. Karena itu bukan nasihat. Kecuali kalau misalnya suaminya benar-benar pendidik sejati dan itu cuma sebatas shock terapi, bukan emosi. Tapi yang jadi masalah kan mayoritas kita kalau ngomong gitu emosi, bukan perhitungan mendidik. Nasihat itu memberikan kebaikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur kepada pihak tersebut. Pokoknya seringkali itu. Jadi semuanya harus diperhitungkan, momen, waktu, kata-kata, sikap, gestur, semua arah apa lahir dari menginginkan kebaikan buat orang ini. Ada betapa banyak pihak menyerang orang lain dan seterusnya dengan WA atau dengan tulisan atau sampai ke sosial media, terus kata-katanya tajam, kasar, gak bagus, ngejatuhin, terus mengatakan ini sebuah nasihat buat kamu. Semata-mata saya tulis ini sebagai nasihat buat anda, agama kan nasihat. Kira-kira nasihat gitu gak sih? Nilainya sendiri. Terus bawa-bawa hadis lagi. Karena agama itu nasihat. Ngerti gak yang dimaksudkan Nabi ketika bicara agama itu nasihat? Tapi dia salah loh, Pak Ustadz. Salah. Tapi bahasa anda itu bahasa yang menunjukkan anda inginkan kebaikan buat dia atau anda ingin jatuhin dia. Diksi yang anda pilih, kata yang anda pilih itu menunjukkan anda ingin kebaikan buat dia atau ingin mempermalukan dia. Lalu media yang anda pilih lalu Anda umbar langsung biar orang semua baca, itu menunjukkan Anda sayang sama dia, inginkan kebaikan buat dia, atau ada agenda lain? Enggak, saya pengen kebaikan buat dia. Oke, kita balik. Kalau Anda di posisi yang salah, lalu ada orang kasih masukan dengan Anda dengan pakai bahasa gitu, apa pesan yang sampai ke dalam diri Anda? Apa yang pesan sampai ke diri? Apakah dia inginkan kebaikan buat saya? Atau justru, ini maksudnya apa ya pertanyaannya? Maksudnya apa ya kalimat begini? Kok dia nyerang ya? Ya terus kalau gitu apa bedanya? Kenapa buat kita, kenapa ada standar ganda? Kita bisa gituin orang, tapi kita gak mau digituin orang. Berarti kan itu bukan kebaikan. Itu bukan ketulusan. Itu bukan keikhlasan. Itu justru kecurangan. Dan kecurangan antitesisnya nasihat. Nasihat itu kan lawan dari kecurangan. Kalau misalnya kita boleh ngejatuhin orang, tapi kita gak suka dijatuhin orang, itu gak fair, curang dong Anda. Kalau Anda gituin orang, boleh. Kalau Anda digituin, gak boleh. Curang. Itu berarti kan antitesis nasihat. Anda kalau serang istri, boleh. Kalau istri gituin Anda, gak boleh. Curang. Atau sebaliknya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi, sudahkah kita mengerti nasihat dan mengamalkan nasihat selama ini? Jangan-jangan kata nasihat ini udah ribuan kali meluncur dari lisan kita, tapi satu pun gak ada yang bermaksud nasihat yang real. Dan bukankah itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Akan dihisap, akan ditanya kita. Dan tanda orang munafik apa? Ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara, dia bohong. Nah, ini nasihat buat kamu ya. Enggak, itu bukan nasihat. Itu nyinyir. Enggak, ini semata-mata nasihat buat dia. Itu kayaknya bukan nasihat. Itu menjatuhkan. Jadi kita enggak boleh mengkoreksi yang salah. Yang salah. Katakan yang salah itu salah. Tapi apakah begitu caranya? Itu bukan nasihat. Itu menelanjangi orang di hadapan umum. Mari kita terus belajar. Karena ini kita masih jauh. Kita semua, apalagi yang bicara, perbaiki diri kita. Dan pastilah kita banyak salahnya. Perbanyak istighfar, taubat, dan renungkan kembali konsep nasihat. Ini bisa disampaikan aja seolah khairan. Kita insyaallah akan masuk ke ayat dan hadis tentang nasihat insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.